Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, teman-teman, kita tahu kita sudah banyak rekrut orang, kemudian kenapa ada juga yang tidak mau melakukan bisnis ini atau tidak pernah memulainya sama sekali. Salah satu alasannya adalah mereka takut gagal. Mereka takut gagal, akhirnya mereka tidak mau melakukannya. Sebenarnya ketika mereka takut gagal, mereka sudah memutuskan untuk gagal sebelum bertanding. Teman-teman, kita harus sadari bahwa leader-leader kita yang sudah sukses, leader-leader kita yang sudah berhasil di bisnis apapun, bahkan khususnya di 3N Network, mereka tidaklah anti dengan kegagalan. Mereka justru berteman baik dengan kegagalan. Kenapa? Karena bagi mereka kegagalan itu adalah vitamin. Kegagalan itu adalah pembelajaran, ya, untuk bangkit lagi, untuk bertumbuh lagi, untuk belajar lagi, lebih baik lagi. Berarti intinya bukan bagaimana kita takut gagalnya, tapi bagaimana kita mencoba, kemudian berteman dengan kegagalan itu, dan belajar dari kegagalan itu, dan apa yang paling penting? Bangkit lagi, dan bangkit lagi. Dan orang-orang sukses di dunia adalah bukan mereka takut gagal, tapi mereka berteman dengan kegagalan, bangkit lagi, sampai kapan? Sampai berhasil. Sampai kita, Crown Agency.